Demikian juga dengan kami. Mengukurnya seperti itu. Itu di antara manhaj salaf dalam memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedua-duanya wahyu min Rabbil alamin. Dan Mu'tazilah punya kaidah, hadis yang bertentangan dengan Quran tolak. Karena hadis lebih tinggi, Quran lebih tinggi dari Al-Quran. Seenak ini bertentangan. Azab kubur ditolak, semua ditolak dengan dia. Itu mazhab Mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Para sahabat tidak ada yang seperti itu.